Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa naltaqi marratan ukhra fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah li ghairi natiqin biha. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berbicara berbahasa Arab. Malam ini kajian kita adalah kajian kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga sebagaimana yang telah disampaikan oleh Akhun Al-Karim Al-Ustaz Ihsan. Kita lanjutkan pelajaran kita yaitu Ad-Dasus Sadis, pelajaran ke-6. Ini sudah kita baca pada minggu lalu qira'nah, lakin nurid an nu'idul qira'ah. Kita ingin kembali mengulang bacaan ini dan kami minta kepada para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada bisa al-ishtiraq, ikut serta dan interaktif dalam kajian ini. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaat bagi kita insyaallah. Baik, mungkin natlub min wahid min mar'ih, salah seorang dari yang ada di sini yaitu Naam Ibni Abdul Wahab. Fadal iqra awalan hadzal nas ad-dars as-sadis, pelajaran ke-6. نعم تفضل بسم الله المشرف الدرس السادس المشرف بعد التحية أأنتم المشتركون في رحلة الحج أحمد نعم المشرف يعدهم ويناديهم ثم يقول أنتم الآن 18 أين حامد وعبد الهادي البراء حامد في المطعم أما عبد الهادي فقد ذهب إلى المصرف سيأتياني بعد 10 دقائق إن شاء الله المشرف أمستعدون أنتم الحسن إن شاء الله علي متى السفر إن شاء الله المشرف في الساعة 3 بإذن الله أحمد أين نلتقي المشرف نلتقي في موقف السيارات بالجماعة بالجامعة نعم يجب أن تكونوا هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة هاتوا حقائبكم وضعوها في السيارة الواقفة أمام مدخل المهجع أمام مدخل المهجع نائف لما يأتي زملاؤنا الساكنون في المهجع الثاني المشرف أولئك سيلحقون بنا عند محطة القطار القديم إبراهيم كم هم المشرف هم 10 عمر نحن ذاهبون في اليوم السابع أخشى أن يكون الزحام شديدا في المطاف والمسعى المشرف لا تخف الله الميسر أنا ذاهب إلى مكتبي لا تنسوا أن موعدنا الساعة 2:30 في موقف السيارات إن شاء الله. طيب أحسن بارك الله فيك. نعم طيب فضل الله الإحسان نعطي الفرصة للمستمعين والمشاهدين. جزاك الله خير أخونا بارك الله فيك dan pendengar serta pemirsa TV Roja kita berikan kesempatan bagi anda di line telepon 021-823-6543 di halaman 59 pelajaran ke-6 dan bagi anda yang belum memiliki buku yang kita kaji anda bisa melihat di layar kaca anda. Silakan kami buka untuk telepon yang pertama. Ya, halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Hanif. Ummu Fatimah. Ummu Fatimah, silakan. Baik, barakallahu fikum. Wa iyyak. Tafadhal ya Ummu Fatimah. Ba'da tahiyyah. A'antumul mushtarikuna fi rihlatil hajj? Na'am. Ya'uduhum wa yunadihim thumma yaqul antumul ana samaniyata asyara. Aina Hamidun wa Abdul Hadi? Hamidun fil mat'ami. Ama Abdul Hadi faqad dhahaba ila al masrifi. Sayatiyani ba'da 10 daqa'iqa insyaallah. Amusta'iduna antum insyaallah. Mata safaru insyaallah. Mata safaru insyaallah fi sa'ati ats-tsalisati bi'iznillah. Aina naltaqi? Naltaqi fi mawqifi as-sayyarati bil jami'ati. Yajibu an takunu hunaka qabla maw'idi as-safari bi nisfi sa'atin. Hatu haqa'ibakum wad'uha fi as-sayyarati al-waqifati amama madkhalil mahja'i. Lamma ya'ti zumala'una as-sakinuna fil mahja'i tsani. Ulaika sayalhaquna bina 'inda mahatatil qitaril qadimi. Kam hum? Hum 'ashara. Nahnu dhahibuna fil yawmi as-sabi'. Akhsha an yakuna az-zihamu shadidan fil maqabi wal mas'a. La takhaf, Allahul muyassiru. Ana zahibun ila maktabi. La tansaw anna mu'idana as-sa'atu as-saniyatu wan-nisfu fi mawqifi as-sayyarati insyaallah. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa Fatimah. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua untuk sesi qiraah ini. Silakan Anda bisa membaca nas yang terdapat di Darsus Sadis pelajaran ke-6 dan di halaman 59. Ya, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Abdillah di Solo. Baik, silakan Umar. Tafadhali. Darsus Sadis. Ba'dat tahiyyati. Antumul mustarikuna fi rihlatil haji. Naam. Ya'uduhum wa yunadihim thumma yaqulu antumul ana samaniyata asyara. Aina Hamidun wa Abdul Hadi? Hamidun fil mat'ami. Amma Abdul Hadi faqad dhahaba ila masrifi sayatiyani ba'da 10 daqa'iqa insyaallah. Amusta'iduna antum insyaallah. Mata safaru insyaallah. Sisa titalitati bidinillah. Aina nataqi? Nataqi fi mawkifi sayyarati fil jamiati. Yajibu an takunu hunaka qabla mawqifi safari insri sa'atin. Hatu haqo ibadum nadu'uha fi sayyarati waqifati amama matkhalil mahjai. Lama ya'ti jumala unas sakinina fil mahjai tani. Ula'ika saya hakuna bina inda mahat kotil kitoril kotini. Kam hum? Hum asyaratun. Nahnu zahibuna fil yaumil sabi'i. Ahsa ayyakuna zihamu syadidan fil matofi wal mas'ar. La takhaf Allahum sayyir. Allahul muyassir. Naam, Allahul muyassir. Ana zahibun ila maktabi. La tansaw al-ma'udana Anna. La tansaw anna ma'udana satu taniyatu dan nisfu di mawkifi saya roti insyaallah. Ahsan, barakallahu fik. Barakallahu. Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Abdillah di Solo. Nanti fusaza. Naam. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon di 0218236543. Masih sesi qiraah. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba untuk membaca dengan baik tentunya lafaz pelafaz dari nas yang terdapat dalam Darsus Hadis. Kita berikan kesempatan kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Abu Muhammad Taufik Palopo, Sulawesi Selatan. Ahlan, Abu Muhammad Taufik, silakan. Nah, tafadhal ya Abu. Darsus Hadis. Naam. بعد التحية أأنتم المشتركون في رحلة الحج؟ نعم. يعدهم ويناديهم ثم يقول أنتم الآن 18. أين حامد وعبد الهادي؟ حامد في المطعم، أما عبد الهادي فقد ذهب إلى المصرف، سيأتيان بعد 10 دقائق إن شاء الله. أمستعدون أنتم؟ إن شاء الله. متى السفر إن شاء الله؟ في الساعة 3 بإذن الله. أين نلتقي؟ نلتقي في موقف السيارات بالجامعة، يجب أن تكونوا هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة. هاتوا حقائبكم وضعوها في السيارة الواقفة أمام مدخل المهجة. لما يأتي زملاؤنا الساكنون في المهجع الثاني، أولئك سيلحقون بنا عند محطة القطار القديم. كم هم؟ هم 10. نحن ذاهبون في اليوم السابع، أخشى أن يكون الزحام شديدا في المطاف والمسعى. لا تخف، الله الميسر. أنا ذاهب إلى مكتبي. لا تنسوا أن موعدنا الساعة 3:30 في موقف السيارات إن شاء الله. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك، قراءتك ممتازة. شكرا سيد. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، ممكن نكتفي بهذه القراءة الطيبة. الآن ننتقل إلى ماذا قلنا؟ استخراج القواعد. نعم، mengeluarkan kaidah-kaidah yang sudah pernah kita pelajari. Ini sekalian kita murajaah, semacam murajaah sampai sana ya. Baik. Mana tahu pada terjemah? Ah, la. Anda terjemah fil akhir. Baik. Kita terjemah, kalau sudah tahu kaidahnya berarti insyaallah kita bisa menerjemahkan secara baik. Iya. Baik, baik. Pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan untuk sesi yang kedua mengeluarkan kaidah-kaidah yang terdapat dalam nas di halaman 59 atau nas yang tadi kita baca di Darsus Hadis. Anda bisa kembali bergabung, dan bagi yang lain yang mungkin belum sempat atau belum bisa masuk, kami persilakan kembali di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Akh Kamarudin. Naam. Baik, ahlan. Ahlan wa sahlan ya Akh Kamarudin. Ahlan bik ya Ustaz. Baik. Mungkin taqra awalan satr awal? Naam. الدرس الثالث بعد التحية أأنتم المشتركون في رحلة الحج؟ نعم. طيب، أنا أسأل. نعم. ما مقرب المشتركون؟ ما في شيء. نعم. نعم. متأكد أنت نعم هذا؟ نعم صح. نعم صح. من أين عرفت أنه نعم؟ من يعني أنتم المعرفة. أنتم معرفة الضمير ثم المشترك المعرفة أيضا معرفة. طيب، هل من الواجب أن يكون ماذا an mustarikun hadha ma'rifa an yakuna khabar aw an yakun madha na'at wajib. Maaf. Ha? Maaf. Insyaallah. Insyaallah. Tapi aina khabar? Al khabar sibul jumlah. Sibul jumlah. Iya, bisatu hajj mungkin. Baik. Bukankah kata mustarik ini dia berkaitan dengan fi rihlah? Rih fi rihlah tidak bisa terpisahkan dengan mustarik. Naam. Bagaimana bisa dikatakan fi rihlah ini sebagai khabar sementara fi rihlah berkaitan dengan kata mustarik? Kan istaraka fi satu kesatuan. Misal bahasa an. Khabar. Naam, al-mushtarik hadha khabar, mushtarikuna khabar, laysa na'ad. Hadha laysa na'ad. La yumkin an yakuna na'ad. Limadha? Idza qulna na'ad, kalau na'ad di sini mana khabarnya? Kalau katakan khabar fi rihlah tidak bisa dipisahkan dengan kata mustaraka. Merupakan satu kesatuan. Jadi ada ada isim yang membutuhkan kata bantu. Kalau dia kata kerja istaraka fi, enggak bisa istaraka saja. Bahasa an, fakkara fi. Paham tak? Jadi sama alif lam itu. Enggak masalah, bukan satu yang apa yang khabar itu tidak boleh pakai alif lam. Nah, ini salah satu contoh bahwa khabar itu boleh pakai alif lam. Boleh makhluk faham. Dia tidak boleh makhluk faham kalau terjadi kesamaran antara badal dengan na'at. Di sini tidak ada kesamaran di sini. Kenapa tidak ada kesamaran? Karena kalau dikatakan na'at, mana khabarnya? Fi rihlah tidak bisa jadikan khabar. Karena lagi-lagi saya katakan, istaraka membutuhkan apa? Huruf fi. Merupakan satu kesatuan. Jadi, a'antumul mustarikuna fi rihlatil hajj. Coba terjemahkan itu. Apakah kalian mana khabarnya musyarik? Nah, apakah kalian orang-orang yang ikut dalam perjalanan haji? Nah, paham tak? Nah, ini sama, ya. Ini yajuz. Yajuz. Nah, karena di sini kenapa pakai alif lam? Karena ini berita yang sudah maklum. Yang sudah maklum. Maka di sini pakai apa? Alif lam. Antum al-mushtarikuna fi rihlatil hajj. Apakah kalian orang-orang yang ikut serta dalam apa? Perjalanan haji. Naam. Dan perlu diketahui bahwa alif lam yang masuk kepada isim fa'il belum tentu alif lam itu membuat kalimat itu menjadi ma'rifah. Karena ini bentuk isim wasaf. Paham tak? Nah, terkadang ada alif lam yang bermakna isim mausul. Masuk pada isim fa'il. Baik. Nah, itu idan, nanti ada kajian khusus. Ya. Idan khabar. Nah, hadha khabar. Naam. Hadha la syak. Hadha khabar. Khabar. Naam, khabar. Kalau tidak ada khabar, mana khabarnya? Enggak mungkin khabar fi rihlah. Karena itu, kata mustarik, fi rihlah, fi rihlah bagian daripada kata mustarik tidak bisa terpisahkan. Tapi di sana yang si berjumlah itu sebagai khabar gimana? Oh iya, kalau tidak ada kaitannya. Misalan Ahmad jalis, misalan Ahmad naimun. Sempurna? Sempurna. Sempurna. Kalau kita tambah dengan fil ghurfa, Ahmad naimun fil ghurfa. Mana khabarnya? Naim. Bukan fil ghurfa. Iya. Paham tak? Tapi kalau dijadikan apa? Kalau dijadikan dia sifat Ahmad an-na'im atau Ahmad misalan Ahmad az-zaki. Ahmad az-zaki fil fasli. Mana khabarnya? Fil fasli. Kenapa kena kata zaki tidak ada kaitan dengan fil fasli? Paham tak? sedikit. Iya. Jadi kata az-zaki tidak ada irtibat, tidak ada kaitan dengan fi, kata fi rihlah. Fi rihlah hanya sebagai keterangan tempat. Hmm. Keterangan tempat. Oleh karena itu, kalau dia dijadikan khabar, Ahmad Zakiyun, bagaimana? Sempurna? Sempurna. Sempurna. Tapi Ahmad Mustarik. Mustarik, Ahmad ikut serta bagaimana? Oh. Kan enggak jelas kan? Ya. Jadi di Maka dia membutuhkan kata fi, mustarikun fi. Nah. Oh. Ahmad Bahithun. Bahithun apa? Ini belum kena, dia terkait dengan ada kata bantu yang dibutuhkan dia. An. Oh. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Fik barakallahu. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan akhuna Akhmaruddin, barakallahu fik. Dan tadi ada beberapa kaidah dari baru setelah yang awal saja, yang barisan pertama. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain pada sesi ikhrajul qawaid, yaitu mengeluarkan kaidah-kaidah yang terdapat dalam nas ini. Silakan kita buka kembali di line telepon, ya, di 0218236543. Silakan. Halo. Taib, silakan bagi anda yang baru bergabung di halaman 59. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Rifah dari Madura. Madura. Oh, Rifah, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suaranya. Ada feedback cukup dari telepon. Baik. Halo. Jazakallahu khair. Ahlan wa sahlan. Halo. Ukhti Rifah. Ahlan bi. Hadhihi awal marrah tattasilina bina. Baru pertama kali ini. Naam. Baik. Naam, baru pertama kali. Baik, ma'akil kitab atau tushahid tilfaz? Ma'akil kitab atau tushahid tilfaz? Fi televizyon. Baik. Iqra'i Al-Mushrif. يعدهم ويناديهم نعم يقول يعدهم ويناديهم نعم يقول أنتم الآن 18 أين حامد وعبد الهادي؟ طيب أنا أسأل، ما مقرة أنتم؟ نعم مقرة ماذا؟ ما مقرة أنتم؟ ماذا؟ فهمت السؤال؟ فهم pertanyaannya؟ Mauqi' i'rab adalah kedudukan kata dalam kalimat. Dalam bahasa, dalam grammar bahasa kita adalah jabatan kata. Antum, jabatan kata dalam kalimat itu apa? Jadi apa dia? Mubtada. Mubtada, jayid, ahsan. Mubtada dalam bentuk dhamir. Baik, aina al-khabar? Tamaniyata asyara. Baik, al-ana jadi apa? Keterangan. Keterangan, apa ini? Keterangan apa ini? Keterangan waktu, keterangan tempat? Waktu, disebut apa? Zaraf? Zaraf zaman. Zarfu zaman. Halo? نعم ظرف الزمان الآن هذا ظرف الزمان مبني على الفتحة مبني على الفتحة طيب إذا ثمانية عشرة كيف نعرب هذا bagaimana cara mengirab ini ثمانية عشرة bagaimana menguraikan jabatan kata tidak bisa طيب لابس tidak apa. Nanti kita akan minta kepada peserta lainnya. Taib, kemudian aina Hamidun wa Abdul Hadi? Apa kedudukan aina di sini? Abdul Hadi. Apa kedudukan aina di sini? Aina. Ya. Aina Hamidun wa Abdul Hadi. La arif. Baik, Hamidun jadi apa? Dalam kalimat. Ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari dua unsur, yaitu apa? Mubtada dan khabar. Mubtada, ahsanti, ahsanti. Mubtada dan khabar. Nah, tinggal kita mencari aina aina mubtada wa aina khabar. Mana subjeknya? Mubtada. Aina Hamidun. Iya. Aina Hamidun. Enggak, subjeknya mana? Mubtada-nya. Abdul Hadi. Itu waw itu huruf ataf. Abdul Hadi maktuf kepada Hamidun. Jadi khabarnya adalah Hamid, mubtada-nya Hamidun. Itu subjeknya Hamidun, mubtada-nya. Jadi mubtada muakhar, mubtada-nya diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Karena khabarnya dalam bentuk isim istifham, yaitu aina. Isim istifham al-zarfi. Menunjukkan zaraf. Menunjukkan apa? Wak? Apa? Menunjukkan zaraf, yaitu zaraf apa? Yadullu ala zarfil makan. Aina. Jadi isim istifham mabniyun ala al-fathi. Fi mahali raf'in khabar muqaddam. Dia khabar muqaddam. Iya. Jadi hamidnya adalah mubtada muakhar. Karena isim istifham tidak bisa dia diletakkan di akhir, dia mesti di awal. Enggak bisa Hamidun wa Abdul Hadi aina. Hamidun wa Abdul Hadi aina. Memang susunan sesuai dengan grammar mubtada di awal seperti itu. Aim Hamidun wa Abdul Hadi aina. Tapi dalam bahasa Arab istifham tidak bisa diakhirkan, dia harus letakkan di awal. Apakah istifham itu menjadi mubtada atau menjadi khabar, dia mesti di awal. Jadi aina Hamidun wa Abdul Hadi. Aina di sini bukan mubtada akan tapi khabar, karena dia menunjukkan tempat. Ahsanti, barakallahu fik. Baik, cukup. Naam. Ukhti Rifah di Madura. Wa jazakallahu khair wa barakallahu fik. Syukran. Afan. Baik. Kita berikan kesempatan kembali setelah terifah dari Madura bagi pendengar dan pemirsa yang lain di line telepon 021 823 6543. Ada beberapa ada kaitan yang dijawab tadi saja yang benar, yeah, dari Ukhti Rifa, yeah. Dan kita beranjak ke Ratnas yang ketiga, silakan di 021 823 6543 pada sesi ikhrajul qaid atau mengeluarkan kaidah. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Silakan Fatimah. Naam. Naam. A'ribi 18. Coba i'rabkan 18. Atau dari antum, sudah i'rabkan. Antum mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Apa ya Ustaz ya? Alamat raf'nya as-sukun Ustaz ya? Bang, ada tanda rafa' sukun. Nah, itu dia makanya. Nah. Mabni ala sukun. Nah, ini bukan marfu. Oh. Karena ini gimana, isim dhamir adalah mabni. I'rabnya mahal. Fi mahalli rafa'. Iya, jadi antum dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun. Itu i'rab yang singkat aja, i'rab singkat aja. Iya, sebetulnya masih ada i'rab yang lebih panjang itu lagi. Antum, namanya antum. Jadi antu itu dhamir. Dhamir mah tunya dhamir. Antu, mim itu alamatul jama'. Jadi untuk pemula ini singkat aja, antum dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Al-ana bukan gandengan dari khabar Ustaz ya. Dzaraf aja. Dzaraf. Iya, karena itu bukan khabar. Oh, naam Ustaz. Kalau khabar bagaimana? Antum sekarang sempurna? Kan belum sempurna itu. Naam Ustaz. Nah, berarti bukan itu pelengkapnya. Yang kata khabar adalah pelengkap, mukammil. Ainal mukammil? Naam, Tamaniyata'ashara. Naam, Ustaz. Jadi kalau kita sudah tahu kedudukan i'rab, maka terjemahan juga insya Allah akan tepat. Naam. Nah, kalian sekarang apa? 18 orang. Naam. Iya kan? Naam. Nah, al-ana. Al-ana dharfun. Dharfu. Dharu apa? Zarf zaman. Zarf zaman. Zaman. Mabniun. Mabniun alal fathi. Alal fathi. Ya. Nah. Mabni alal fathi. Samaniyata. Naam. Samaniyata. Mudafun ilai. Samaniyata ashara. Samaniyata ashara. Mudafun ilai. Mudaf ilai mana mudafnya? Tidak ada ya. Kan kalau zarf biasanya kata isim setelah itu kan jadi mudaf, bukan Ustaz ya. Khobarun gitu aja. Al-ana enggak bisa jadi mudhaf. Ada alif lam kan? Oh, na'am Ustaz. Kan mudhaf enggak ada boleh alif lam. Enggak mesti setiap dharab itu sesudahnya. Enggak mesti. Oh, tidak nah, mesti dharab itu harus idhafah. Ghadan dharab juga. Na'am Ustaz. Enggak mesti. Na'am Ustaz. Ya. Sama niat ta'asyara khabarun marfu'un. Mana itu bukan enggak marfu. Ada marfunya. Enggak ada marfu. Jadi gimana Ustaz? Khabarun mabni al-fathi Ustaz ya. Mabni al-fathi. Nah ini. Gimana? Belum pernah mengi'rab ini barangkali ya. Jadi samaniyata asyara adadun murakkab. Adadun murakkabun mabniun bil fathi 'alal jus'ain. Mabni bil fathi. Yang ini belum pernah Ustaz. Iya, iya ya. Baik, idzan 18 adadun murakkabun mabniun bil fathi 'alal jus'ain. Maksud al-jus'ain? Dua bagian. Dua bagian. Mana bagian pertama? 18 bagian kedua. Kedua-duanya mabni al fathah. Jadi bilangan belasan, bilangan belasan kecuali 12. Kalau 12 itu bagian pertama itu mu'rab. Isna ashara, isnai ashara. Nah, bagian pertama mu'rab, dan bagian keduanya mabni. Nah, selainnya adalah dari 11 sampai 19 itu mabni. Bil fathah ala jus'ain. Jadi sama niyata ashara adadun murakkabun. Adad murakkab dia. Kerana terdiri dari dua kata. Adadun murakkabun mabniun bil fathi ala jus'ain. Adadun murakkabun mabniun bil fathi ala jus'ain. Ala jus'ain. Nah, Ustaz. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Mesti kita i'rab fi mahal kerana dia mabni. Nah, Ustaz. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Coba ulang kembali. Anda ulang ya. Adadun murakkabun mabni bil fathi mabniyun bil fathi alal jus'ain alal jus'aini fi mahalli raf'in raf'in khabar mubtada. Naam, khabarul mubtada. Naam. Tayyib. Iqra'i al-barra. Al-barra hamidun fil mat'ami ama abdul hadi faqad dhahaba ila al-masrifi sayatiyani ba'da 10 daqiqa insyaallah. Tayyib, as'al. Naam. Naam. Hamidun fil matam. Ay jumla? Ay jumla ismiyah. Ismiyah. Aina khabar? Aina mubtada wa aina khabar? Khabarnya itu dalam bentuk ini apa namanya? Hamidun khabar. Hamidun khabar? Naam. Terus? Mubtadanya fil matami dalam bentuk syibul jumlah. Enggak ada mubtada itu dalam bentuk syibul jumlah. Apa? Bukan misalnya. Justru khabarnya. Iya. Mubtada tidak ada syibul jumlah, yang ada itu khabar. Tadi maksudnya Hamidun itu mubtada. Mubtada bukan khabar ya. Iya, mubtada muakhar. Kenapa muakhar? Enggak. Di awal ya. Tadi awal bukan muakhar. Iya, mubtada saja. Dia sudah marifah Ustaz dia apa-apa. Iya. Ya, Hamidun itu mubtada. Iya. Fil maf'ami sebagai khabar. Khabar dalam itu apa? Syibul jumlah. Iya. Baik. Ahsan. Naam. Wa iyyak. Wa alaikum salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bu Fatimah. Iya, mundur nih. Saya enggak suruh dia mundur. Takut ditanya lagi barangkali ya. Iya. Baik. Fadhal Ustaz Ihsan. Baik, jazakallahu khair kepada Bu Fatimah yang telah berusaha dan mencoba untuk mengeluarkan kaidah dan mengi'rab. Ada kaidah baru yang tadi kita dapatkan terkait dengan adad dan murakab. Alhamdulillah, kami berikan kesempatan kembali di belakang Umu Fatimah di 0218236543. Ya, masih dalam sesi ikhrajul qaid, kita mengeluarkan kaidah yang terdapat dalam nas ini. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Wahid. Naam, Ustaz. Kaif halak Abdul Wahid? Alhamdulillah. Masyaallah, nahnu mushtaqun ilaik. Wa kaif halakum, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Baik, تفضل يا عبد الواحد اقرا اولا. Hamidun fil mat'am. Hamidun fil mat'am. Fil mat'ami. Naam. Amma Abdul Hadi faqad dhaba ila al masrif. Sayatiani pada ashri taqo'iko insyaAllah. Ahsan, taib. Sayatiani ba'da ashri daqa'iqa insyaAllah ta'ala. Taib. Ay jumlah sayatiani ba'da ashri daqa'iq insyaAllah. Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana isimnya? Sayatiani ba'da ashri daqa'iqa insyaAllah. Nعم. Ya. Sayatiani mubtada. Mubtada. Sejak kapan fi'il jadi mubtada? Fi'il. Kan fi'il kan? Ata ya'ti. Fi'il sayatiani. Naam, asalnya ata ya'ti. Kalau untuk dua orang ya'tiyani. Masuk sin. Sin untuk apa? Sin untuk akan datang. Naam. Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Betul. Sayatiyani. Naam, taib, jumlah fi'liyah. Ahsan. Taib. Sayatiyani. Hadha fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya. Karena setiap fi'il mesti ada fa'il pelaku. Fa'ilnya non itu, non musanna dia. Non. Ini fi'il enggak ada musanna. Fi'il enggak ada musanna, tidak ada jamak. Yang ada itu hanya istilah musanna, jamak itu hanya pada isim. Ya. Dhamir mustatir kan? Dhamir mustatir. Apa takdirnya? Takdirnya takdirnya taib ala kuhal ini. Awalan jumlah fi'liyah, nanti kita akan lemparkan kepada peserta yang lain. Taib, selanjutnya saya akan tanya ba'da ashri daqa'iqa. Taib, yang saya tanya adalah apa kedudukan ashri di sini? Ba'da ashri. Ashri mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Taib, daqa'iqa. Daqa'iqa itu tamyiz. Tamyiz. Apakah tamyiznya mansub atau majrur atau marfu? Daqa'iqa mansub. Mansub. Lihat adatnya. Adatnya apa? Ashri puluhan. Sepuluh kan? Nah. Ini kan sepuluh ashri. Bagaimana adat? Oh, afwan. Bagaimana tamyiznya kalau 10? Jamak majrur. Jamak majrur. Bilangan apa? Adat berapa? Adat 3 sampai 10. Ahsan, 3 sampai 10 itu adat bilangan. Ma'dudnya yang dibilang atau disebut dengan istilah tamyiz, jamak majrur dalam bentuk jamak majrur. Cuma dia tidak di i'rab tamyiz, tapi di i'rab apa? Mudhaf ilaih. Iya, karena dia majrur. Jadi daqa'iqa ini majrur. Iya. Kenapa majrur? Dia mudhaf ilaih. Iya, karena bilangan 3 sampai 10 maksudnya mesti mudhaf ilaih. Idhofah. Nah, makanya jamak majrur. Baik, tanda jarnya apa? Fathah. Fathah. Kenapa fathah? Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Sighah apa ni? Bentuk apa ini? Daqa'iqa. Daqa'iqa itu sighah. Ini kan bentuk jamak. Sighah apa? Sighah muntahal jumu'. Jumu'. Iya, istilahnya sighah bentuk muntahal jumu', akhir jamak. Kena timbangan apa? Timbangan tafa. Kena sighah muntahal jumu' ada dua timbangan. mafa'il atau mafa'il atau fawa'il atau fawa'il. Jadi ini timbangan pertama, mafa'il daqa'iq, mafa'il atau fawa'il daqa'iq. Jadi setiap jamak kalau timbangan sama seperti itu, mafa'il atau fawa'il atau mafa'il pakai ya atau fawa'il, maka digolong apa? Sighah muntahal jumu', masuk mamnu' minas sarfi. Tanda jarnya apa? Fathah. Ahsanta, barakallahu fik. Wa fika barakallahu ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Alhamdulillah Wahid, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Abdul Wahid di 0218236543. Dalam sesi Khairul Qaid di sini, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV Roja yang mungkin belum sempat bisa masuk dan bergabung, kita angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu Hanif. Naam, Ustaz. Baik, silakan. Iya. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Iqra' awalan sayatiyani. Ana. Sayatiyani ba'da 20 daqa'iq insyaallah. Baik. Mana fa'il sayatiyani? Sayatiyani fi'il mudhari' marfu' 'alamatu raf'in subutun nun. Yana min af'alil khamsah min af'alil khamsah. Wa fa'iluhu alif ustaz fa'ilnya ya. Jadi ajibi hasbal hasbas sual. Saya tidak minta mengirabkan. Oh iya. Jadi jawab sesuai dengan pertanyaan. Alif dhamir ustaz. Alif dhamir mustafil. Kata orang Arab, fahmus sual nisful ijabah. Paham pertanyaan sudah setengah jawaban. Baik, ahsan barakallahu fiik, cukup bagus. Iya, walaupun enggak diminta untuk diirabkan. Iya. Jadi mana fa'ilnya? Alif. Alif tasniyah. Betul, bukan dhamir mustatir ya? Mutasil. Dhamir mustatir atau dhamir muttasil? Mutasil. Muttasil. Ini bukan mustatir. Fi mahalli raf'in. Ya, jadi alif tasniyah itulah fa'ilnya, fi mahalli raf'in fa'il. Jadi marfu' dan rafa'nya apa tadi? Subutun nun. Karena dia min afal khamsah. Ahsan. Baik. Selanjutnya al-musyrif. Musta'idduna antum? Amusta'idduna antum? Ai jumlah? Jumlah apa ini? Ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Nah. Taib, sudah jelas jumlah ismiyah karena tidak ada fi'il. Nah. Taib, yang saya tanya berarti ada mubtada, ada khabar. Ainal mubtada wa ainal khabar? Musta'idun khabar. Antum mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Yakin? Insyaallah hanya istifham istadiya. Istifham. Betul, hamzah itu istifham. Kenapa enggak dikatakan musta'idun itu mubtada? Padahal sudah ada hamzah, istifham didulukan. Nasib Ustaz apa ya penjelasannya? Mungkin ini belum pernah kita pelajari ini kayaknya. Seresan. Nanti ada istilah adalah ada nanti fa'il sadda masadal khabar. Kayaknya belum pernah. Iya. Ya. Inilah salah satu bentuk macam, tapi di sini antum i'rabnya hanya satu, tidak ada lain seperti yang katakan bahwa antum itulah mubtada. Muakhar. Musta'idun adalah khabar muqaddam. Tapi kenapa? Karena dia bentuk jamak musta'idunnya. Tapi kalau seandainya musta'idnya dalam bentuk mufrad. Nah. Contoh masalah anak itu. Musta'idun. Anti tusyahidin? Naam. Tifas? Naam, Ustaz. Baik, masalah? Musta'idu anta gitu ya. Musta'idun anta? Jaid. Musta'idun anta? Kalimat lain, apa ke istifham? Masalan a musafirun akhuka. Nah, ini syaratnya adalah dia apa? Isim fa'il. Syaratnya mesti isim fa'il. Kalau dia isim fa'il kemudian didahului oleh istifham seperti ha, a atau hal, nah, maka i'rabnya kalau dia dalam bentuk tunggal ini musta'iddun, maka i'rab ini ada dua. I'rabnya ada dua. Yang pertama anta ini i'rabnya apa? I'rab pertama musta'iddun, i'rab pertama adalah mubtada. Mubtada. Iya, mubtada. Anta khabar. Fa'il. Bukan. Karena musta'iddun isim fa'il, dia beramal seperti amal amal apa? Fi'il. Amal fi'ilnya. Oh, gitu. Nah, fa'il tapi apa? Fa'ilun sadda ma saddal khabar. Nanti coba buka nanti apa? Kitab apa? Kitab Nahu. Nah, cari tentang hal seperti ini. Sadda itu apa? Fa'il sadda ma saddal khabar. Sadda itu menempati halla mahal khabar. Seperti fi mahallin. Nah. Oh. Sadda ma saddal khabar. Artinya anta ini dia fa'il tapi juga menempati tempat khabar. Menempati berkenaan ini mubtada. Setiap mubtada mesti ada khabar kan? Nah, dia anta ini sebagai fa'il sekaligus sebagai apa? Khabar. Maka dia katakan fa'il sadda ma saddal khabar. Fa'il dia menempati tempat khabar. Ini i'rab pertama. Demikian juga akhuk tadi ini. Nah, ini mubtada musafir. Kemudian apa? Ini akhuk fa'il. Makanya akhuk enggak boleh akha akhaka. Akhuka fa'il, fa'ilun sadda ma saddal khabar. Naam. Nah, ini perlu dilihat bentuknya apa? Bentuknya mesti isim fa'il dia. Kalau bukan isim fa'il enggak bisa. Itu kaidah bagus tadi ya. Iya, iya betul. Kaidah ini kaidah bagus. Ini i'rab pertama. Jadi kalau dia isim fa'ilnya mufrad ini i'rabnya ada dua. I'rabnya ada dua. Yang pertama apa? Mubtada. Sedang wa ma ba'dahu fa'il sadda masal khabar. Setelahnya ada fa'il sadda masal khabar. Nah. Tentu kita tidak i'rab panjang ya. Iya, nah. I'rab singkat saja. I'rab ini i'rab pertama. I'rab yang kedua. Ini yang pertama. I'rab yang kedua, baik ini atau yang bawah sama saja. Apa i'rab kedua? Khabar muqaddam. Jadi musta'id khabar muqaddam. Khabar mubtada muqaddam. Anta mubtada. Antanya apa? Mubtada muakhir. Nah, antanya ini ya, mubtada muakhir. Afwan, biar ya, tidak usah di sini. Iya, sini aja di atas. Ya, i'rab pertama apa tadi? Khabar. Khabar mubtada. Khabar mubtada. Muqaddam. Muqaddam. Yang muqaddam itu khabarnya, bukan mubtadanya ya. Nah. Nah, khabar mubtada muqaddam. Anta jan mubtada muakhir. Nah, ini nih. Tapi ini dengan syarat dari apa? Isim fa'ilnya dalam bentuk mufrad. Tapi kalau dia musanna dan jamak, i'rab cuma satu. I'rab cuma satu. Ya, ini khabar muqaddam. Nah, apanya? A musta'iddani a musta'id. A musta'iddani antuma. Antuma. Naam, a musafirani. Akhawaka. Akhawaka, bukan akhuk ya. Ini akhuka. Hati-hati. Enggak ada alifnya. Sini ada alif. Akhawaka. Atau dia jama' Amusta'iduna. Amusafiruna. Amusafiruna antu. Amusafiruna ikhwatuka. Ya. Ini i'rab hanya satu. I'rabnya apa? Ini khabar muqaddam. I'rabnya apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Ini i'rabnya mubtada muakhar, tidak ada lain. Mubtada muakhar. Yang ininya apa? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Nah, ini dia. Asal antuma musta'iddani. akhawaka musafirani, ikhwatuka musafirun. Ya. Jadi enggak bisa ini sebagai apa? Enggak bisa di-i'rab seperti tadi. Yang ini antuma sebagai fa'il saddam sad khabar. Kenapa? Karena di sini musanna. Musanna. Kalau kita kembalikan kepada fi'il, bagaimana kalau kembali kepada fi'il? Karena dia isim fa'il beramal sebagai amal fi'il. Bagaimana kalau kembali kepada fi'il? Ma fi'il musta'iddan? Yasta'iddani, kan? Nah, yasta'iddani. Kalau yasta'iddani mana fa'ilnya? Sudah mengandung. Yasta'iddani antuma, mana fa'il yasta'iddani? Alif itu kan ustaz. Hah? Tasta'id, karena antuma tasta'iddani. Tasta'iddani antuma. Mana fa'ilnya? Kan alif kan? Nah. Nah, enggak bisa antumanya fa'il. Oleh karena itulah ketika dijadikan apa dalam bentuk isim fa'il kemudian dua li istifham, ini syarat mesti dua li istifham, itu pendapat jumhur. Iya. Maka setelahnya adalah enggak bisa di-i'rab sebagai fa'il. Nah, enggak bisa di-i'rab sebagai fa'il. Maka di sini apa? Amusta'idduna antum, i'rabnya cuma satu, musta'idduna khabar mubtada muqaddam. Marfu'un wa 'ala rafi' al-waw li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ya, antum antum mubtada mu'akhar. Naam. Fi mahalli rafa', hadha dhamir. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, ana punya jumlah, tolong diperiksa. Iya. Laftihi as-samaka alladhi ishtara abuki min as-suki bitawadili qabla an taqlihi. Apa coba itu? Ulang kembali. Lumurilah ikan yang ayah laftihi. Laftihi. Naam. As-samaka alladhi ishtara abuki. Naam. Min as-suki minasuqi bitawadili qabla an taqlihi. Qabla an antaqlihi. Antaqnam qala yaqul qabla an taqlihi. Betul. Iya. Sahih. Iya, nah sahih. Naam. Masyaallah. Berarti sudah bisa membuat jumlah. Kalimatnya panjang lagi. Baik, ahsan. Afwan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair Muhanif. Barakallahu fiik. Naam. Baik, kita dapatkan kaidah baru di kelas ini dari dua kaidah yang pertama tadi tentang adat dan adat murakab dan kemudian tentang saddam musaddal khabar. Yeah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini bisa dicatat dengan baik pemirsa dan pendengar Roja TV sehingga ketika bertemu dengan kaidah yang sama bisa kita i'rab dengan apa yang tadi dijelaskan Ustaz dalam pembahasan ini. Barakallahu fiik dan kita berikan kesempatan kembali dari nasihat yang berikutnya. Perkataan Al-Hasan insyaAllah dan selanjutnya silakan 021-823-6543 silakan di belakang Muhanif kami buka kembali. Halo. Iya silakan. Waalaikumsalam. Iya salam. Assalamualaikum. Mohon maaf Umu sudah terdengar suaranya tapi dikecilkan dulu volume suara radio atau TV-nya dan feedback. Iya, jazakallah khair. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Kak Dia. Kak Ibu Sak Dia? Dari mana? Dari Riau. Dari Riau. Mohon maaf Umu Sak Dia, dikecilkan kembali Umu radio-nya atau TV-nya cukup mendengar via telepon. Ya Umu bisa mendengar dan menyimak via telepon secara langsung. Dikecilkan dulu volume radio atau televisinya. Sekarang. Silakan. Halo. Halo. Iya. Baik, naam. Iqra'i, coba baca. Ma'akil kitab? La. La. Tak mungkin la. Baik. Tushahidin tilfaz? Naam. Baik, iqra'i alan insyaallah, thumma ali mata? Matas safaru insyaallah. Nah, matas safaru insyaallah. Terus fi sa'ati tsalitsati bi idznillah. Baik, matas safaru insyaallah. ini kalau kita lihat jumlah ismiyah. Taib ainul mubtada wa ainul khabar. Mubtada. As-safaru. As-safaru ahsan. As-safaru ainul khabar. Khabar. Insyaallah. Insyaallah bukan. Insyaallah itu ada dikatakan jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah di dalam merupakan kalimat apa? Kalimat yang mendatang tapi bukan bagian daripada kalimat itu sendiri. Ya. Ya. Jadi khabarnya ismul istifham. Iya, itulah mata itu isim istifham. Betul. Mata isim istifham itu sebagai khabar, khabar muqaddam. Nah, mubtadanya as-safar. Nah, kenapa dahulukan? Tadi sudah dijelaskan. Kenapa dahulukan khabar? Karena isim istifham mesti letaknya di awal. Iya, di awal. Iya. Kalau kita susun sebagaimana susun aslinya, mubtada dulu as-safaru mata, kan begitu? As-safaru mata, tapi tidak bisa dalam kaidah Arab. Karena istifham itu mesti di awal. Makanya mata safaru. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa mata itu tidak di i'rab sebagai apa? Mubtada, subjek. Safarnya khabar. Nah, ini karena mata ini istifham, dia menunjukkan waktu. Dzaraf. Nah, sama seperti aina, dia menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Tempat. Nah, zaraf. Ya, yang biasanya zaraf ini atau menunjukkan tempat adalah dia sebagai khabar, sebagaimana syibul jumlah. Syibul jumlah, Ahmad fil ghurfa, Ahmad amamal manzil. Nah, mana khabarnya? Fil ghurfa amamal manzil. Ini syibul jumlah. Nah, bukankah ini menunjukkan waktu atau tempat? Nah, demikian juga isim istifham, jika dia menunjukkan tempat atau waktu, maka dia di-i'rab apa? Di-i'rab sebagai khabar. Nah, mata safaru, as-safar itu sebagai mubtada mu'akhar. Ya. Baik. Terus fis-sa'ati ats-tsalitsati bi-idznillah. Halo. I'rab. Nah, yang ditanya fi saati tsalitsati bi idznillah. Ini jumlah apa ini? Fi harf. Saya tidak enggak sebentar. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Ismiyah berarti ada mubtada, ada khabar. Ya. Nah, mana mubtada, mana khabar? Mubtada bi idznillah. Bi idznillah. Enggak, enggak bisa biiznillah itu. Biiznillah ini juga sama, dia bukan bagian dari kalimat itu yang apa? Iya. Tanpa biiznillah kalimat itu sudah semua fi saati tsalitsah. Nah. Jadi ini apa? Bukan bagian yang dalam kalimat ini bagian yang pokok. Nah. Tidak. Umpamanya sama sepertinya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalimat i'tirad namanya. Al-i'tirad dia adalah kalimat yang mendatang, dan itu dia bukan bagian daripada kalimat itu sendiri, karena dia dalam bentuk doa. Nah, demikian juga insyaallah, demikian juga biiznillah. Jadi dia bukan bagian kalimat dari bagian dari kalimat itu sendiri, artinya dia bukan kata pokok atau kata pokok dalam kalimat itu. Nah, jadi kalau dia dibuang kalimat sempurna. Mata safar tanpa insyaallah, mata safar kalimat itu sempurna. Nah, cuma dalam beragama kita disunnahkan pakai kata insyaallah. Jadi insya Allah itu dalam kalimat ini bukan bagian dari kalimat itu dalam apa jumlah, dalam jumlah ini bagian yang paling pokok, enggak. Yang pokok itu adalah mubtada khabar. Kalau dia jumlah ismiyah, kalau jumlah fi'liyah adalah fi'il fa'il tambah objek maf'ul bih kalau dia membutuhkan. Nah, demikian fi sa'ati tsalisati biiznillah. Apalagi biiznillah ini ada huruf jar. Huruf jar mubtada enggak, tidak ada yang majrur. Iya kan? Nah, sekarang tiba pertanyaannya, mana mubtada'nya di sini? Baik, coba i'rab sajalah. Nanti kita berikan kesempatan kepada yang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Fi sa'ati tsalisati biiznillah. Coba i'rab fi sa'ati tsalisati. Iya. Harful jarri mabniyah. Iya. Iya. As-sa'ati ada nanti ismun majrurun bihi wa'ala bijarrihi al-kasrah. Jaid. Naam. As-salisati. As-salisati na'tul man'usil marfu'i marfu'un. Marfu' betul? Marfu' atau majrur? Na'at majrur. Iya, nah ini. Iya. Jadi tidak selamanya na'at itu marfu' ya. Iya. Tergantung man'utnya, bukan tergantung mas'ut. Iya. Iya. Jadi apa? Salisati majrurun. Na'tun majrurun. Iya. Terus? Wa alamatu jarhi? Wa alamatu jarhi al-kasrah. Iya, ahsant. Barakallahu fik. Masyaallah, mengirap sudah bagus nih. Baik, Ummu, jazakallahu khair pada Ummu Sa'diyah di Riau. Baik, jazakallah khair dan barakallah fikum. Demikian pendengar dan pemirsa TV Roja, i'rab yang disampaikan pendengar kita, dan kita berikan kesempatan untuk kesempatan terakhir mungkin di kesempatan malam ini di 0218236543. Silakan bagi anda yang belum sempat dan bisa bergabung, satu kesempatan kami terima untuk mengeluarkan keinginan dari nasi yang terdapat di Darsus Sadis. Silakan. Ya, halo. Baik, kami ingatkan kembali bagi anda yang ingin bertanya via pesan singkat di 081317776543. Kami persilakan, jangan lupa untuk memberikan nama dan alamat anda. Dan satu telepon kembali kami angkat untuk mengeluarkan kaidah dinas di Darsus Sadis. Silakan, halo. Iya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mulailah. Mulailah di mana? Halo, di mana Umu? Bali. Di mana? Di Bali. Ah, di Bali. Dan Pasar. Dan Pasar Bali Taib, silakan. Oh, dan Pasar Taib. Naam, tafadhali. Pertanyaan tadi mungkin satu perlu dijawab tadi. Coba kembali baik baca. Ali, mata safaru? Iqra'i. Mata safaru insyaallah. Iya. Mata safaru insyaallah. Naam. Istamiri. Lanjutkan. Fis-sa'ati tsalisati biiznillah. Baik, yakfi, cukup. Tadi pertanyaannya adalah yang belum terjawab. Fis-sa'ati tsalisati biiznillah. Ini saya katakan jumlah ismiyah, yang menjadi pertanyaan adalah mana mubtada'nya dan mana khabar. Atau ini bukan kalimat sempurna? Ya. Kalimat sempurna enggak ini? Fi sa'ati tsalisati biiznillah. Mubtada mahdzuf. Mubtada mahdzuf. Baik, ma takdiru? Takdirnya apa? As-safar. Ahsan, masya Allah, barakallah fiik. Jadi terkadang ada mubtadanya mahzuf. Nah, kenapa dibuang? Kalau itu maklum, seperti seperti kat mubtada yang apa telah disebutkan sebelumnya, kalimatnya telah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh yang simpel saja, misalkan masmuka, masmuka, mas'ud. Jadi apa i'rab mas'ud? Khabar. Mana mubtadanya? Mahdzuf. Takdirnya apa? Ismi mas'ud. Kenapa dibuang isminya? Boleh dibuang. Kenapa boleh dibuang? Karena sudah ada kata isyarat sebelumnya, gitu, mas muka. Nah, justru itu bahasanya lebih bagus lagi. Makin banyak yang dibuang, tapi dengan syarat kalau itu kalimatnya malum, makin bagus bahasanya. Ya, ahsan. Jadi mubtadanya apa? Mahdhuf. Iya. Jadi mana khabarnya? Aina khabar? Sibhul jumlah. Ahsan. Sibhul jumlah jar majrur. Fisa'ati tsalitsati. Ahsan. Barakallahu fik. Sudah terjawab sadisan. Ahsan. Naam. Baik, Ummu Laila. Naam. Demikian. Jazakallahu khair, Ummu Laila. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu Laila di Denpasar, Bali. Barakallahu fik. Baik, demikian itu merupakan kesempatan terakhir kami buka, dan beberapa penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan di kesempatan malam ini dari pendengar kita, Ustaz. Ada pendengar yang bernama Ahmad dari Madiun, dan juga pendengar yang lain minta kembali diulangi sedikit tentang kaidah taib adadul murakab, Ustaz. Madiun ala bil fathhi ala juz'ain, bagaimana pelafalannya dan mungkin contoh kalimatnya. Jazakallah khair. Oh iya iya. Sebentar supaya saya tidak lupa, kembali ada pertanyaan yang belum terjawab, yaitu apa? Surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Iya. Siapa pertanyaan? Enggak tahu, lupa saya. Siapa ibu kemarin? Ummu Hanifiyah yang berikan soal. Iya, dia nanya tentang ni'im. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Nah, bisa lihat di surah apa? Surah An-Nisa ayat 58. Ni'imma ya'idzukum bihi. Ini ayatnya tentang masalah amanah. Ada amanah dan al-hukum bil adl. Nah, ditanya kemarin adalah ni'imma. Ni'imma ini asalnya adalah ni'ma. Ini kalfi'il madah. Ni'ma wa bi'sa. Ni'ma wa bi'sa. Ni'ma. Jadi ni'ma asalnya ni'ma ma. Ni'ma ma ini asal kata. Ni'ma ma. Ma itu adalah isim mausul. Jadi innallaha ni'ma ma itu asal makna, asal kalimatnya. Nah, ini karena mim ini sama jenis, boleh diidghamkan. Jadilah apa? Diidghamkan, dilebur. Jadi apa? Maka ini tasydid. Nah, tentu ini sudah tidak lagi. Nah. Mimnya apa? Sudah dilebur kepada mim ini. Ena. Sambung. Iya. Nah. Kemudian apa? Ini tiqasnya maka dikasrahkan. Jadi ni'imma. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Jadi ni'imma berasal pada ni'ma. Ni'ma ma. Nah. Jadi ada mim dua. Mim pertama mim asli ni'ma. Mim kedua adalah mim isim mausul. Ya, apa i'rabnya? I'rabnya adalah ni'ma adalah fi'il madah. Sedangkan ma isim mausul. Ma-nya adalah isim mausul fa'il. Jadi kalau kita kembali tadi ni'ma. Nah ini, jadi ma ini adalah isim mausul, ismun mausulun sebagai apa? Fa'il. Dia sebagai fa'il. Fa'il li ni'mah. Nah, sedangkan ya'idzukum bi ini jumlah fi'liyah silatul mausul. Ini maaf, ini saya singkat saja. Tentu ini bagi orang yang sudah pernah belajar tentang isim mausul. Silatul mausul. Ya. Ini silatul mausul, jumlah fi'liyah silatul mausul. Karena setiap isim mausul mengendaki apa? Silatul mengendaki mausul. Silatul mausul. Nah, kemudian, nah mana a'idnya? Ya'idhukum bihi. Ha? Ini a'id namanya. A'id adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul, ma. Kembali pada ma. Ha? Mesti ada. Nah, ini ni'mah ma ya'idhukum bih. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang mana fa'il ya'idhukum bih? Ya'idhu asalnya wa'adha ya'idhu. Nah, ini fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kum ini adalah maf'ul bih. Maf'ulun bih. Ini fa'il. Dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali pada Allah. Jadi sebaik-baik apa yang Allah yang Allah nasihatkan kepada kalian bi tentangnya, tentang apa? Kembali pada ma. Ma maksud. Nah. Mana maksus? Setiap nikmat ada maksusnya. Saya kasih contoh yang praktis saja dulu. Nah. Nikmar rajulu ni'mar rajulu Umaru Umar Khattab radhiyallahu anhu. Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ni'mar rajulu. Mana fa'ilnya? Ini fa'ilnya ar-rajul. Karena fa'il ni'ma mesti pakai alif lam atau dia mudhaf kepada yang ada lam, alif lam, atau dia isim mausul seperti ini. Baik, ni'mar rajulu ini fa'ilnya. Nah, mana maksudnya? Ini sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Nah, ini katakan makhsus. Arti makhsus yang dikhususkan sebaik-baik laki-laki adalah Umar. Kan ini yang dikhususkan. Sahih? Sebaik-baik laki-laki adalah si Umar. Nah, ini katakan makhsus. Nah, ini boleh dilukan Umaru ni'mar rajulu atau ni'mar rajulu Umaru. Nah, ini sebagai mubtada muakhar. Sedangkan ini sebagai jumlah fi'liyah adalah khabar muqaddam. Nah, sekarang mana ini maksudnya seperti di sini? Maksudnya mahdhuf. Kenapa mahdhuf? Karena dia sudah maklum. Kenapa maklum? Karena sudah ada ayat sebelumnya menjelaskan tentang amanah. Jadi asalnya innallaha ni'ma ya'idzukum bi ta'diyatul amanah wal hukmu bil adli. Karena ayat ini berkaitan dengan apa? Menceritakan tentang ada'ul amanah atau ta'diyatul amanah wal hukum bil adli. Lihat nanti ayat sebelum itu. Nah. Jadi sesungguhnya Allah sebaik-baik apa yang Allah nasihatkan kepada kalian adalah, nah ini dia. Nah. Apa? Ta'diyatul amanah wal hukum bil adli. Jadi kesimpulan sini adalah, tadi kerana di pertanyaan kemarin adalah kata ni'ma itu berasal pada ni'ma. Kemudian mim pertama itu mim asli, ini dia, kena tasydid. Mim yang kedua ada mim isim mausul. Nah, sebagai fa'il pada ni'ma. Nanti juga ada yang mengirabkan yang lain, jadi irab yang lain selain ini. Baik, wallahu a'lam. Tadi pertanyaan apa, Ustaz Ihsan? Saya diulang kembali tentang pelafalan terkait dengan mauzu. Iya, lafaz adat. Maka saya katakan itu lafaz apa? Adat asyarat, belasan. Nah. Belasan dari apa? Dari 11, 12, 13 sampai 19. Ada secara kaidah mungkin bisa lihat kembali di buku yang pertama. Nah, iya betul. Kedua. Jilid yang kedua ya. Kedua, nah. Jilid kedua itu ada adat murakkab belasan. Nah, kalau dia belasan, berarti apa? Itu adat murakkab. Kedua-duanya mabdi. Nah. Kedua-duanya mabdi. Misalnya ahada asyara. Ahada asyara. Kecuali isna asyara. Isna asyara. Yang mabni hanya asyara, kalau ini mu'rab. Kenapa? Akan berubah. Isna atau isnai. I'rabnya i'rab musanna. Nah, selain daripada 12, 11, kemudian 13 sampai 19, itu mabni alal jus'ain. Mabni al-fathah ni. Mabni bil-fathah alal jus'ain. Dia mabni dengan fathah atas dua bagian. Tadi apa? Contoh apa? Selanjutnya apa? Salasa. Salasata asyara. Ini fathah. Ini salasata asyara. Apapun dia dijadikan dalam kalimat, tidak berubah, mesti salasata asyara. Arba'ata asyara, khamsata asyara, tis'ata asyara, enggak berubah. Apakah dijadikan mubtada, dijadikan khabar, dijadikan apa sebagai maf'ul bih, dijadikan mudhaf ilaih, tetap ya salasata asyara. Jadi mubtada enggak bisa salasatu asyaru, kena mubtada marfu' enggak. Mesti salasata asyara. Tetap salasata asyara. Masalan salasata asyara, masalan taliban, 13 siswa fil masjid. Sebagai apa salah ta'ashara ini? Mubtada. Sebagai mubtada. Talibannya sebagai tamyiz. 13 taliban fil masjid. Nah, bagaimana i'rabnya? 13 adadun murakkabun mabniun 'alal mabniun bil fathi 'alal juz'ain fi mahalli raf'in mubtada. Taliban tamyiz. Fil masjid ini syibul jumlah jar majrur khabar fi mahalli rafa' khabar mubtada. Nah, demikian juga kalau kita jadikan apa? Dijadikan sebagai maf'ul bih. Ra'aitu salasata asyara taliban. Saya melihat 13 siswa. Saya melihat 13 siswa fil masjid. Tambah lagi fil masjid. Nah, apa i'rab salasata asyara di sini? I'rabnya maf'ulun bih. Maf'ul bih. Fi'il fa'il, ra'aitu fil fa'il. Salasata asyara adadun murakkabun mabniun bil fathi 'alal juz'ain fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, atau dia majrur sebagai tempat majrur. Bagaimana abahasu abahasu, saya sedang mencari. Nah, abahasu an salasata, bukan salasati, salasata asyara. Enggak bisa salasati. Kalau salasati berarti dia mu'rab. Ini mabni. Sa'an salasata asyara taliban jadidan. Kita tambah kalimat bagi. Saya sedang mencari 13 siswa yang baru. Nah, ini bagaimana i'rab an salasata asyara? Tetap salasata asyara, baik dia sebagai mubtada atau maf'ul atau dia majrur, dia tetap salasata asyara. Jadi an harfu jar mabni al sukun, 13 adadun murakkabun mabniun bil fathi 'alal juz'ain fi mahalli jarrin bi an. Nah, itu dia. Baik, wallahu alam, waktu jualah yang menyisahkan kita pada hari ini. Insyaallah naltaqi insyaallah pada pekan depan, kita lanjutkan insyaallah. Wa jazakumullah khairul jazaa' ala husni ishtirakikum fi hadha ad-dars. نختتم سبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.